Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله. Pada pagi hari ini, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan, kesehatan kepada kita semuanya. Dan insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita Bulughul Maram karya Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah pada pembahasan Kitabul Jami bab terakhir, bab zikir dan doa. Kali ini kita memasuki bagian akhir dari bab tersebut, dan ini sekaligus menjadi penutup menutup pembahasan kita. Hadis tersisa tinggal 5, insyaallah kita selesaikan. Kita baca terlebih dahulu, baru kemudian nanti kita lanjut dengan penjelasan atau uraian yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Qala Al-Hafidh Ibn Hajar وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر. أخرجه مسلم. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam biasa mengucapkan Allahumma aslih li dini, ya Allah perbaikilah untukku agamaku. Alladhi huwa ismatu amri, yang ia merupakan pelindung segala urusanku. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, dan perbaikilah untukku duniaku yang di dalamnya terdapat kehidupanku. Wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi, dan perbaikilah untukku akhiratku yang kepadanya tempat kembaliku. Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin, dan jadikanlah kehidupan sebagai tambahan untukku dalam setiap kebaikan. Waj'alil mauta rahatan li min kulli syarrin, dan jadikanlah kematian sebagai peristirahatan untukku dari segala macam keburukan atau kejelekan hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Qala wa an Anas radhiyallahu taala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni bima yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Rawahu An-Nasa'i wal Hakim. Dari Anas radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga biasa membaca, ya Allah, jadikanlah manfaat untukku dengan apa-apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku, dan ajari aku apa-apa yang bermanfaat untukku, dan anugerahkanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat untukku. Hadis riwayat Nasa'i dan Al-Hakim. Qala Tirmidzi min hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu nahwuhu wa qala fi akhirih wa zidni ilman. Alhamdulillah ala kulli hal wa a'udzu billahi min hali ahli an-nar, wa isnaduhu hasan. Kemudian dalam Sunan At-Tirmidzi dari hadis Abu Hurairah juga disebutkan hadis yang sama seperti di atas, namun di akhirnya ada tambahan wa zidni ilman, dan tambahkanlah untukku ilmu. Segala puji bagi Allah, dalam setiap keadaan aku berlindung kepada Allah dari keadaan penghuni neraka. Isnadnya hasan. Berikutnya, wa ana Aisyata anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'allamaha hadha ad-du'a. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi 'ajilihi wa ajilihi. Ma'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Wa a'udzu bika min syarri kullihi 'ajilihi wa ajilihi. Ma'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Allahumma inni as'aluka min khairin ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuka, wa a'udzu bika min syarrin ma aza minhu 'abduka wa nabiyyuka. Allahumma inni as'aluka al-jannata wa ma qarraba ilayha min qawlin aw 'amalin, wa a'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilayha min qawlin aw 'amalin, wa as'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu li khairan. Akhrajahu Ibnu Majah wa shahahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah mengajarkan kepadanya doa berikut ini. Allahumma inni as'aluka minal khair, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dari kebaikan seluruhnya, ya, cepat ataupun lambatnya. Apa yang aku ketahui darinya dan apa yang tidak aku ketahui. Dan aku berlindung kepadamu dari keburukan seluruhnya, yang cepatnya dan yang lambatnya. Yang aku ketahui darinya dan yang belum aku ketahui. Allahumma inni as'aluka, ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu dari kebaikan sebagaimana yang hambamu dan nabimu telah memohon kepadamu. Dan aku berlindung kepadamu dari kejelekan seperti yang hambamu dan nabimu telah berlindung darinya. Ya Allah, aku memohon kepadamu surga dan segala hal yang dapat mendekatkan kepadanya, baik dari ucapan ataupun dari amalan. Dan aku berlindung kepadamu dari neraka dan segala hal yang dapat mendekatkan kepadanya, baik dari ucapan atau dari perbuatan. Dan aku mohon kepadamu agar engkau jadikan setiap ketetapan yang engkau tetapkan untukku sebagai kebaikan. Hadis dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al-Hakim dan Ibnu Hibban. Kemudian wa akhraja asy-syaikhan an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatani habibatani ila ar-Rahman khafifatani 'ala al-lisan taqilatani fil mizan subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Asy-syaikhan Bukhari dan Muslim mengeruakan hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sahabat Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda ada dua kalimat, yang keduanya dicintai oleh Ar-Rahman, oleh Allah, ringan di lisan namun berat dalam timbangan, yaitu subhanallah wa bihamdi subhanallah al-azim. Farraga minhu mulakhisihi Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Hajar fi hadi ashar syahrul Rabi' al-awwal fi sanah 28 wa 800 hamidan Allah Ta'ala musallian ala rasulih sallallahu alaihi wasallam mukarriman mubajjilan mu'azzaman. Selesai dari penyusunnya atau oleh penyusunnya Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Hajar pada 11 bulan Rabi al-awwal tahun 828 dalam keadaan memuji Allah Ta'ala, bersalawat kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, memuliakan dan mengagungkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, ini akhir hadis dari bab tentang zikir dan doa. Ini pula hadis yang menjadi penutup kitab Bulughul Maram secara keseluruhan dan khususnya pembahasan Kitabul Jami'. Taib ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lihat penjelasan Syekh. Sebelum menjelaskan, beliau bertanya kepada salah seorang yang membaca hadis ini untuk beliau, "Ar-riwayah indaka ilaiha wala fiha?" Apakah riwayat yang terdapat pada kitabmu tertulis ilaiha bukan fiha? Kemudian Al-Qari si pembaca menjawab, "Ilaiha indi." Yang tertulis padaku adalah kalimat ilaiha, yaitu wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi. Ini hadis pertama tadi. Kemudian kata Syekh, la'allaha riwayah, barangkali memang itu ada riwayatnya. Alladhi arifuhu riwayata muslimin fiha. Sedangkan yang aku ketahui dalam riwayat muslim itu tertulis fiha, bukan ilaiha. Wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi. Ya. Taib, qala hadhihi al-ahadithu al-arba'atu kulluha tata'allak bid-du'a wa-thana. Empat hadis terakhir ini semuanya berhubungan dengan doa dan sanjungan kepada Allah Azza wa Jal. Wa taqaddam annal baba babu dzikri wa du'a. Dan telah lewat bersama kita bahwa memang bab ini bab membahas tentang zikir dan doa. Wa minad du'a hadal hadis as-sahih, hadithu Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, anna nabiya alaihi salatu salam kana yad'u bihadad du'a. Di antara doa itu adalah apa yang terdapat di hadis sahih ini, yaitu hadis Abu Hurairah bahwasanya Nabi SAW selalu berdoa dengan doa ini, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi. Yang kata Syekh tadi, kalau dalam Sahih Muslim, wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi, wa ja'al al-hayata ziyadatan li fi kulli khair, wa ja'al al-mauta rahatan li min kulli syarrin. Hada du'a'u min ajma'id du'a. Kata Syekh, doa ini benar-benar doa yang komplit. Wa min ahammi du'a, dan doa yang paling penting. Wa anfa'id du'a, bahkan paling bermanfaat. Kana an-nabiyyu alaihi salatu wassalam yad'u bihi. Nabi alaihi salatu wassalam biasa berdoa dengannya. Jadi permohonan-permohonan yang diajukan di dalamnya, permohonan yang menyeluruh ya, yaitu kebaikan di dunia dan akhirat. Kebaikan di dunia dan akhirat. Kemudian permohonan jikapun Allah memberi kesempatan hidup yang panjang, maka jadikan itu sebagai tambahan apa? Kebaikan. Dan kalaupun Allah menghendaki ya, kita dijemput olehnya lebih awal, maka jadikan itu semua sebagai bentuk peristirahatan dari segala macam keburukan. Jadi sangat penting untuk kita tidak melewatkan doa yang seperti ini. Maka kata Syekh, fayam bagil mu'min wal mu'minah al-ikthar min hadad du'a. Sudah semestinya bagi seorang mu'min dan mu'minah untuk memperbanyak doa ini. Lima fihi min jima'il khair, sebab di dalamnya ada kumpulan-kumpulan kebaikan. Gak ada yang kita harapkan tentunya selain dari kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat sebagaimana doa sebelumnya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, ini yang kita kejar, ya. Kita tidak hanya ingin mendapatkan kebaikan di dunia. Lebih dari itu, kita juga ingin mendapatkan kebaikan di akhirat. Orang yang diberikan dua kebaikan ini tentu orang yang ya sempurna, ya. Ideal di dunia mendapatkan kebaikan, di akhirat pun mendapatkan kebaikan. Maka jangan lupa untuk terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kebaikan dalam hal keduanya untuk kita. Dan kita memohon kepada Allah agar terus memperbaiki urusan dunia kita dan akhirat kita. Li'annahu du'aun jami'un. Sebab doa yang seperti ini adalah doa yang menyeluruh, ya, doa yang komplit. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li akhirati allati fiha ma'ashi wa aslih li wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi wa ja'al al hayata ziyadatan li fi kulli khairin wa ja'al al mauta rahatan li min kulli syarrin fa huwa du'aun jami'un lil khairi kullihi. Doa yang mencakup semua kebaikan. Fayambagi lil 'abdi an yalaha fi dzalika. Maka seorang hamba tentunya harus serius, sungguh-sungguh dalam hal itu. Wa an yataharra fi dzalika awqatil ijabah. Dan juga bersungguh-sungguh, ya, untuk mencocoki waktu-waktu diijabahnya doa. Ma'al ikhlas lillah was-sidqi fi du'aihi, disertai dengan keikhlasan dan kejujuran dalam doanya. War-raghbah fi ma indallah, serta betul-betul mengharap kepada apa yang ada di sisi Allah. Wal iqbali alaihi, dan menghadap kepadanya. Fa inna hadha ahra bil ijabah, sebab ini, ya, betul-betul sangat dapat membantu dikabulkannya doa. Dan sudah lewat bersama kita, ya, ada beberapa hal yang itu menjadi sebab kuatnya, ya, doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wa hakadha hadithu Abi Hurairah aidan. Kemudian kata Syekh, demikian halnya hadis dari sahabat Abu Hurairah setelahnya yang berbunyi, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni bima yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni wa zidni ilman. Alhamdulillah 'ala kulli hal wa a'udzu billahi min hali ahli an-nar. Da'awat azimatun tayyibatun yanbaghi lil mu'min an yakthura minha. Ini juga berisi doa-doa yang agung, doa-doa yang baik yang sudah semestinya bagi seorang mukmin untuk memperbanyak darinya. Mempersering mengucapkan doa seperti ini. Wa hakadha kullu du'a alladhi thabata 'anil nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada dasarnya demikian pula seluruh doa yang memang sudah ada riwayatnya dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang bagi al-iktsar minhu, harus sesering mungkin, ya, berdoa dengannya. Min ghairihi, daripada selainnya. Wa in kana du'a'u babahu wasi'un walhamdulillah. Sekalipun doa itu memang babnya luas, walhamdulillah. Ya. Tapi tentu lebih aula, lebih utama memilih doa-doa yang memang sudah ada riwayatnya. Fali insanu lahu an yad'u bi syai'in lam yunqal fi hajatihi. Wa yas'alullaha hajatahu kullaha la ba'sa bidzalik. Maka seseorang boleh baginya untuk berdoa dengan sesuatu yang belum dinukil sebelumnya dalam kebutuhannya. Wa yas'alullah, kemudian ia memohon kepada Allah kebutuhannya semuanya, itu tidak mengapa. Ya. Jadi misalnya kita membaca doa, ya, membaca doa sesuai dengan apa yang ada pada hadis, ya, yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun tidak disebutkan di situ ya, kebutuhan kita. Kemudian kita tambahkan ya, menyebutkan kebutuhan-kebutuhan kita. Maka ini tidak mengapa, kata Syekh. Walakin taharrihi ad-da'awat al-mangkulah wal-ma'thurah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam yakun dhalika afdal wa ajma. Namun berusaha untuk mengucapkan doa-doa yang telah dinukil dan telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentu lebih utama. Ya. Wa idza da'a bi da'awatin ikhtaraha li nafsihi fi hajatihi fala ba'sa 'alaihi wala haraj. Tapi kalaupun ia mau berdoa dengan doa-doa yang dipilih oleh dirinya sendiri sesuai dengan kebutuhannya, maka tidak mengapa, enggak dosa. Jadi intinya kita boleh berdoa sesuai dengan apa yang tertera dalam hadis, ya, yang sudah teriwayatkan. Boleh juga kita berdoa dengan doa-doa sesuai dengan apa yang kita inginkan. Terkait dengan segala kebutuhan kita. Nah. Ya annallaha qala, sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, aku akan mengabulkannya untuk kalian. Disebutkan secara mutlak. Ya, perintah berdoa. Kemudian juga firman Allah, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'an. Nah, ini juga sama. Jika ada hambaku yang bertanya kepadaku kepadamu tentangku, maka katakanlah bahwa sungguhnya aku dekat, aku akan senantiasa mengabulkan doa siapa saja yang berdoa. Wa Nabi alaihi salatu wassalam qala fi hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu lamma 'allamahu at-tashahhud qala thumma liyatakhayyar min ad-du'a ajabahu ilaihi fayad'u. Apalagi Nabi alaihi salatu wassalam juga telah menyatakan dalam hadis Ibnu Mas'ud ketika beliau mengajarkan kepadanya doa tasyahud. Setelah selesai mengajarkan doa tasyahud, kemudian kata Nabi, lalu boleh bagi seseorang untuk memilih dari doa yang diinginkannya. Kemudian ia berdoa dengannya. Wa fil lafdil akhar, thumma liyakhtar minal mas'alati masya'a. Dalam lafaz lain tertulis, kemudian boleh bagi seseorang untuk memilih permohonan sesuai dengan kehendaknya. Fadalla dzalika ala anna al-insan mukhayyarun yad'u bima tad'u lahul haja. Maka itu menunjukkan bahwa seseorang diberi pilihan. Diberi pilihan untuk berdoa ya sesuai dengan tuntutan kebutuhannya. Kan yakuna muhtajan lidzurriyah fayas'alullaha dzurriyyatat thayyibata. Misalnya seseorang butuh atau ingin mendapatkan keturunan, lalu dia memohon kepada Allah keturunan yang baik. Muhtajan lirizqi fayas'alullaha arrizqa alhalal. Atau misalnya butuh rezeki, lalu dia memohon kepada Allah rezeki yang halal. Muhtajan li zaujatin salihatin yas'alullaha zaujatan salihatan. Contoh lain, butuh misalnya kepada istri yang salihah, walaupun sudah punya istri misalnya ya. Ya, bukan berarti istri yang sebelumnya tidak soleh, tentu tidak, memperbanyak istri soleh bagus. Seperti halnya seseorang minta keturunan, minta keturunan yang salihah, yang baik. Nah, bukan berarti sebelumnya punya keturunan tidak soleh, tidak. Butuh kepada istri yang soleh, kemudian mohon kepada Allah istri yang solehah. Muhtajan ila darin munasibatin yas'alullaha yas'allahu yas'allahu daran munasibatan. Atau butuh kepada rumah yang cocok ya, lalu memohon kepada Allah agar Allah memberikan kemudahan berupa rumah yang pas, yang cocok, yang ideal. Ila ghairi dzalika min hajatin nas. Dan yang lainnya dari kebutuhan-kebutuhan yang biasa ya, dibutuhkan oleh manusia. falahu an yadu bima tad'u lahu al-hajah min ad-da'awat allati laysa fiha mahdhuran syar'an. Maka intinya boleh baginya untuk berdoa sesuai dengan tuntutan kebutuhannya dari doa-doa yang tidak mengandung hal terlarang secara syariat. Nah. Ulihada yaqulu alaihi salatu wassalam, oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan ma min 'abdin yad'ullah bidawatin laisa fiha itsmun wala qati'atu rahimin illa atahu Allahu biha ihda thalath. Imma an tu'ajjal lahu da'watuhu fid dunya wa imma an tadakhir lahu fil akhirah wa imma an yasrif anhu min asy-syarr misla dzalik. Qalu ya Rasulullah idan nukthir qala Allahu akthir. Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah seorang hamba berdoa kepada Allah dengan suatu doa yang tidak mengandung dosa, tidak pula ada unsur memutus silaturahim, ya, doa yang mengandung unsur dosa itu seperti misalnya seseorang berdoa, ya Allah mudahkanlah aku untuk bisa mencuri. Nah, ini doa yang mengandung apa? Dosa. Atau ya Allah mudahkanlah aku untuk bisa minum khamar. Ya Allah berikan kelancaran kepadaku untuk bisa berzina waliyadzubillah misalnya. Ini doa yang mengandung apa? Dosa. Kalau doa yang mengandung unsur silaturahim, memutuskan silaturahim, misalnya seseorang berdoa, ya Allah berikan kekuatan kepadaku agar aku bisa memutus hubungan dengan keluargaku. Nah, ini waliyadzubillah. Jadi tidaklah seorang hamba berdoa dengan satu doa yang tidak mengandung dosa, tidak pula mengandung pemutusan silaturahim, melainkan Allah akan berikan kepadanya satu dari tiga kemungkinan. Bisa jadi disegerakan, ya, dikabulkan doanya di dunia, ini yang pertama, atau disimpan doanya untuk kebaikan dirinya di akhirat, atau Allah palingkan darinya kejelekan yang sebanding dengan doa yang dipanjatkannya. Dengar itu para sahabat kemudian bertanya, wahai Rasulullah, kalau begitu kami harus memperbanyak doa. Kata beliau SAW, iya, perbanyaklah berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Nah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya hakadha hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Demikian halnya dengan hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang tadi kita baca. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam allamaha an taqul. Dalam hadis itu disebutkan bahwa Nabi telah mengajarkannya untuk mengucapkan beberapa kalimat doa, antara lain Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi dan seterusnya. Ya, tadi sudah kita baca. Fahadihi da'awatun 'azimatun jami'atun. Fayambagi al-ikthar minha. Fahiya da'watun 'azimatun jami'atun lil khairi kullihi, khairi dunya wal akhirah. Maka ini adalah doa yang agung, yang menyeluruh, yang sudah semestinya seseorang memperbanyak, ya, doa yang seperti ini. Ini adalah doa yang komplit, meliput semua kebaikan, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Qala thumma khatama al-mu'allif rahimahullah kitabahu bihadzal hadits al-'adzim alladhi khatama bihi al-imam al-bukhari rahimahullah sahihahu. Al-Mu'allif rahimahullah Al-Hafidh Ibn Hajar, kata Syekh, menutup kitabnya, ya, Kitabul Jami, dan bahkan seluruh hadis yang ada di Bulughul Maram dengan hadis ini, hadis yang agung, yang hadis ini juga ternyata menjadi penutup atau dijadikan sebagai penutup oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam sahihnya. Jadi hadis terakhir disebutkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya adalah hadis ini. Wa huwa ma rawahu syaikhan, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala kalimatan habibatani ila Rahman khafifatani ala lisan sakilatani fil mizan subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Ini hadis pertama, hadis terakhir ya, yang ada dalam Sahih Al-Bukhari, dan hadis ini juga yang disebutkan di akhir oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Qala fayambaghi lil mu'min an yakthur minha min hatainil jumlatain. Maka seorang mukmin hendaknya memperbanyak mengucapkan dua kalimat ini, subhanallah wa bihamdi subhanallah al-azim. Fahuma kalimatani khafifatani 'alal lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila Rahman. Subhanallah wa bihamdi subhanallah al-azim. Kedua kalimat ini ringan di lisan namun berat dalam timbangan dan dicintai oleh Allah. Subhanallah al-azim, subhanallah wa bihamdi subhanallah al-azim. Wa hakadha ma thabata fil hadisis sabiq, hadis Samurah radhiyallahu ta'ala anhu an Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala habul kalam ila Allah arba' la yadhurruka bi ayyihinna bada'ta subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Demikian halnya apa yang sudah disebutkan dalam hadis sebelumnya, yaitu hadis Samurah, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda perkataan yang paling dicintai oleh Allah ada empat, ya, tidak membahayakanmu, kamu mau mulai ya menyebutkannya dari yang mana. Empat yang dimaksud adalah subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, dan sudah lewat pembahasannya bersama kita. Wa hakadha alhadisil akhar, demikian juga hadis yang lain, albaqiyatu as-salihatu, ya, amalan-amalan yang baik yang tersisa yang tetap ada adalah subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah, mengucapkan kalimat-kalimat ini. Kullu hadhihi adkarun adzimatun, semua ini adalah zikir-zikir yang agung. Wala hal faidah al-adzimah fi qalbil abdi, memiliki faidah yang agung dalam hati seorang hamba. Wa fi ma yaktubullah lahu minal ajr, dan apa yang Allah tulis dari pahalanya. Wa kadzalika qauluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 marrat kana kaman a'taqa arba'a anfus min waladi Ismail. Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini juga sudah lewat hadisnya bersama kita, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali, maka dia seperti orang yang memerdekakan 4 jiwa dari keturunan Ismail. Nah, dalam hadis lain, wa fil haditsil akhir man qalaha mi'at marrah fi yawmin kanat lahu adlu ashar riqabin wa kataballahu lahu mi'at hasanah wa mahaminhu mi'at sayyi'ah wa kanat lahu hirzan hazan min asy-syaitan fi yawmihi dhalik hatta yumsi wa lam ya'ti ahadun bi afdal mimma ja'a bihi illa rajulan amila akthar min amalihi. Barang siapa yang mengucapkannya 100 kali ya dalam sehari, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku, itu maka ia seperti atau sebanding dengan memerdekakan 10 budak, dan Allah akan catat untuknya 100 kebaikan, lalu Allah hapus darinya 100 kejelekan, dan dia akan mendapatkan perlindungan dari setan pada harinya tersebut hingga waktu pagi, ya, dan tidak ada yang bisa seorang, tidak ada seorang pun yang bisa mendatangkan dengan yang lebih utama dari apa yang dilakukannya kecuali seseorang yang melakukan amalan yang lebih dari amalannya. Fayambaghi lil mu'min al-ikthar min hadhihi al-adhkar al-azimah. Maka intinya seorang mukmin dianjurkan untuk memperbanyak zikir-zikir yang agung ini, wa da'awat al-azimah dan doa-doa yang agung ini, yarju ma indallah wa yuhsin bihi dhon subhanah, mengharap kepada apa yang ada di sisi Allah dan berhusnuzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa yukhlis lahu fid du'a, serta memurnikan, mengikhlaskan hanya untuknya dalam berdoa, wa yataharra awqatil ijabah, kemudian bersungguh-sungguh menepati waktu-waktu diijabahnya doa, wa yataharra aidan khusyu'a qalbihi wa hudura qalbihi, dan bersungguh-sungguh agar hatinya senantiasa khusyuk dan selalu menghadirkan hatinya saat berdoa. Nah, razaqallahu al-jami' at-taufiq wal hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada seluruhnya taufik dan hidayah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Ini akhir dari penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala, dan ini juga menjadi penutup dari kajian kita secara keseluruhan dari pembahasan Kitabul Jami dan penjelasan yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Semoga apa yang telah kita bahas bersama ini menjadi kebaikan bagi kita semuanya, bermanfaat untuk kita dan untuk kaum muslimin, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas kita dengan kebaikan yang berlipat ganda. Wallahu ta'ala alam. Mohon maaf dari segala kekurangan yang ada. Semoga kita dapat dipertemukan di lain kesempatan. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.